Kuda yang mana, kuda yang mana Tuhan senang. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senang. Janda yang putih berambut tirang. Janda mana Tuhan senang. Janda yang putih berambut tirang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat santai. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Kabur. Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Oh.